adat. Makna biasa dia nyahok prakcam. Siapa yang kata prakcam? Nah, ha, sebab dia panggil prakcam deran. Nah, dia bahasa tiap-tiap bulan dia mari. Tiap-tiap bulan dia cek molek tu. Ha, dia cek molek tu. Kalau dia biasa mari awal bulan, awal bulan semuanya tahulah. Ha, ni masa awal bulan. Dia tahu kata dia nak mari dah ni. Ha, dia cek molek. Biasa panggil prakcam deran tu dah. Ha, maka dia panggil apa lagu ni? Perempuan mu'tadah. Dia beradab molek. Awal bulan dia mari. Bilangnya pun walik 7 hari dia berhenti. 7 hari dia berhenti. Itu dia panggil perempuan mu'tadah. Hak beradab gitu senang lah. Tiba-tiba dia menulis mari kata orang tu beradab biasa dia duduk mari 7 hari umpamanya. Kemudian lepas pada tu tak berapa lama jadi berubah. Ya bahasa dia lah tabiat manusia ni dia teralih semua. Jadi berubah masalah mari sampai 10 hari. Ha, tu dia. Biasa duduk mari 7 hari ya. Ha, tiba-tiba tu nyemari sampai 10 hari. Nah, lalu dia soal tanya kata yang lebih daripada 7 hari itu, yakni 3 hari lepas pada 7 tu, nak tanya kata dihukum haiko atau istihabah. Ha, darah 3 hari lepas pada tu tu panggil hai lagi ke panggil istihabah. Dia tanya situ. Yakni kalau hai hukum supah 7 hari itulah. Kalau istihadah mana wajib mandi, wajib semayal lah walaupun duduk berdarah. Tu tempat yang nak tanyanya. Jadi tanya ni hebat wasa'i eh, tapi maksud gi kau semayal. Ha, habis tu kata, kau kita duduk mengaji kau ni, dia gi maksudnya semayal. Sebab bila mari hei, haram semayal. Kita maklum. Dari tu kan? Kaca semayal berdosa tu. Kalau iktikad halal nak sengaja, kupun lah tu besar tak besar, salah. Ha, sebab tu nak tahu pada hei-hei tak hei tu. Kemudian bila dia mari sampai 10 hari bagaimana nak tanya kata hai ko lagi ataupun istihadah. Ya, di sini kita nak tahu hai tak hai kita kena pulang balik kepada berapakah sebanyak-banyak hai. Ingat tak? Ingat tak sebanyak-banyak hai berapa hari? Ha, sebanyak-banyak hai 15 hari 15 malam. Ha, dalam Quran dia tak ada sebut tu. Bilangnya masa tak ada sebut. Tapi istiqra' oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia periksa. Tak kalau dia nak buat hukum, dia periksa di perempuan. Kata setengah dia beristeri, dia bini dengan beberapa. Ha, dia beristeri dengan beberapa perempuan apa. Nak tanya masalah. Hey. Ada pula dia panggil tanya perempuan. Mumlah mana mari. Ha, tanya, tanya, tanya. Dia tulis, tulis, tulis. Lepas tu, ambil daripada situ pukul atas umum lari tak jauh lah perempuan. Lalu dia buat hukum kata sekurang-kurang, yakni darah mari tak sampai tara ni tak panggil hit. Sekurang-kurang kena sehari semalam. Makna masa 24 jam. Lepas tu hak rolik duk mari 6 tawa 7. Ha, orang mari 7 hari ni kena tak rolik ni 7 hari ni. Ha, kemudian paling paling akhir sekali sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Ha, ingat kan lah. Kalau kita hak soal-soal demo ni, mari biasalah 7 hari. Data-data mari sampai 10. Maya tanya kata, hei kau istihadah? Ha, kita klik pada kata berapa sebanyak-banyak? 15. Jawab dia, ya lagi lah, hei lagi lah. Hei lagi lah tu. Tu 10. Kalau mari lagi sampai 15, hei lagi. Ha, lepas tu, hari yang ke-15 tak berhenti. Duk mari lagi. Ha, tu. Masuk hari yang kena belah, duk mari lagi. Itu baru istihadah. Yang kena belah itu istihadah dah lah. Wajib mandi, wajib basuh, wajib mandi, wajib semayah dah lah. Darah duk mari pun. Haa, itu dia. Ada pun di sini pada 15, hukum hei lagi. Haa, tak boleh mandi. Haa, tak boleh semayah. Tak boleh mandi, maksud tak boleh mandi. Hei, bukan tak boleh mandi. Haa, kerana seorang tu hedak tu. Ah tak siap. Ah, dah itu kata mandi kak. Tak boleh mandi, yakni tak boleh mandi dengan niat hei tu tak boleh. Hei tak habis lagi, kita mandi niat hei tu tak boleh, haram. Jadi maksudnya kata buat main-main dengan hukum syarak. Ha, mandi biasa tak apa. Ha, panas habis mandi. Ha, gitu. Ya tepat hukum murid, dia murid sungguh. Dah itu kan? Ha, itulah jawab perianya. Ya, hei lagi. Hei lagi. Tapi makna menyalahi adat dalam orang tu. Ada biasa mari 7 hari. sekali ni mari 10 menyalahi adat dia panggil. Ha, tu dia hai lagi. Kemudian dia soal yang kedua, jika dikekal atas 10 hari itu, ha tu dia, mulai daripada bulan lepas ataupun 2 bulan lepas tu mari di 10. Lepas pada tu bulan baru ni pun 10. Ha bulan ni pun 10. Ha sekat mula terakhir dia 10 sama. Ya jadi adat dia 10 pula orang tu, nasbah orang tu. Tapi dengan secara umum dia tak panggil adat, hak dia hak adatnya hak rolik. Hak rolik 7 hari. Bila mari 8, 9, 10, 11 sampai 14 dia panggil bukan rolik, bukan sebanyak. Tapi hei tu hei lah. Ha jadi tahu di atas hukum hei ni menyebabkan tahulah di hukum semaya sana. Bila di sini hukum haid, tu be hukum haram kita semaya. Bila di sini kata bukan haid, istihadah, hukumnya wajib kita semaya. Padarah dah tak habis, wajib basuh. Kalau ni senang lah. Kalau zaman dulu, basuh kena pakar buat cawak sendiri lah ni, senang cawak ada dah. Tak itu ke? Basuh-basuh pakar cawak, ambil semaya. Semaya. Tu dia. Walah mana hukum? Ya zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam banyak perempuan-perempuan turun darah. Ya istihadah pasal turun darah. Tak putus-putus mari darah semua. Ada. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain kata dalam sejarah setengah padanya salah seorang isteri Rasulullah Zainab binti Jahshin pernah jadi istihadah. Nah, Nabi ajar cara buat gini, gini, gini, gini. Ah, daripada situ ulama istihbab turun sampai kita ni jadi hukum. Ha tu dia deh. Habis satu soalan. Sekurang dia dua itu sehari semalam. Ha kalau mari tak sampai sehari semalam bukan dia haid lagi. Ha kemudian kita halih pada situ